al mijn bies, zo al technology. Kakan ada habisnya, ya memang begitu. Hidup ini sederhana, just take it easy baby. Mari kita rayakan. Udah gitu aja.